sana.

seni pujaan. Dosa hamba mimpi berkasih dengan Tuhan. Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosa dosa kamu. sejak zaman dulu kala. Untuk menghibur hati mendengar semua keroncong Helomoyo tetapkan bergema. Hati Thank you. beraneka warna. membakar jiwamu. Kini dirimu dalam api perjuangan. Kini dirimu menjelang gerbang bahagia, melalui samudra ujian untuk tumpah darahmu. Kini dirimu kau peras sekuat tenagamu. Kini dirimu menjelang gerbang bahagia, melalui samudra ujian untuk tumpah darahmu. Sekuat tenagamu. Mata dengan berdebar hati.